والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الحمد لله di pagi hari ini kita melanjutkan silsilah rangkaian pelajaran bahasa Arab kita dalam cabang ilmu nahwu. Alhamdulillah kita telah ambil ilmu nahwu dasar, kemudian kita naik ke tufah. Setelah itu kita lanjut dengan mutammimah. Setelah itu alhamdulillah kita melanjutkan dengan al-i'rab an qawaidil i'rab karangan Ibn Hisham al-Ansari rahimahullahu taala. Dan pada hari ini kita melanjutkan silsilah nahwu yang seberapa? Yang kelima, karena kita hanya pakai nanti 6 kitab. Ini yang kelima sebelum terakhir. Kita kembali membaca karyanya Ibn Hisham rahimahullahu taala yang beliau tulis di awalnya berupa matan, kemudian setelah itu beliau syarah sendiri. Beliau tulis matan nahwu ringkas, beliau beri judul dengan Qatrun Nada wa Balla As-Soda. Itu beliau tulisan awalnya. Setelah itu beliau ingin menyempurnakan faedahnya. Beliau ingin menyempurnakan faedahnya dan menambah syawahidnya, maka beliau syarah sendiri. Beliau syarah sendiri yaitu matan yang beliau tulis. Dan syarah dari beliau ini adalah merupakan syarah yang terbagus untuk Qatrun Nada. Karena matan Qatrun Nada ini banyak yang mensyarah. Banyak yang mensyarahnya, tapi syarah yang paling bagus adalah syarahnya Ibn Hisham sendiri. Karena sebagai kaidah dari para ulama, sebenarnya ini adalah kaidah dari ulama hadis, tapi bisa dipakai untuk umum. Bahasa sahibul bait adra bima fiha. Pemilik rumah itu lebih tahu apa isi rumahnya. Artinya beliau tahu rumahnya, maksudnya Qatrun Nada. Setelah itu beliau jelaskan sendiri isi rumahnya itu. Apa maksud dari ucapan beliau itu? Apa maksud dari ucapan beliau ini? Makanya syarah dari Ibn Hisham ini untuk Qatrun Nada matan yang beliau karang sendiri itu adalah syarah yang terbagus. Itu adalah syarah yang terbagus. Dan itu yang dipakai oleh para ulama. Pengarangnya kita sudah jelaskan sebelumnya secara singkat juga ketika kita mempelajari buku beliau Al-Irab an Qawaid Al-Irab. Beliau namanya akan dijelaskan juga nanti. Beliau berkunia dengan Abu Muhammad. Nama beliau adalah Abdullah Ibn Yusuf Ibn Ahmad. Itu nama beliau Abdullah. Nama bapak beliau Yusuf. Nama kakek beliau adalah Ahmad. Beliau dikasih gelar dengan Jamaluddin. Dan dari sisi yang terkenalnya beliau tidak dikenal dengan namanya Abdullah. Tapi beliau lebih dikenal dengan Ibnu Hisham. Tapi Al-Ansari, karena ada juga ahli bahasa yang lain namanya juga Ibnu Hisham, tapi Ibnu Hisham yang lain. Ya, kali ini Ibnu Hisham Al-Ansari. Beliau ini dari sisi madhab, kalau madhab fikih beliau Syafi'i, sebagaimana keumumannya orang Mesir itu Syafi'i. Tapi di akhir hayatnya beliau tahambala. Beliau masuk condong ke madhab Hambali. Ya, madhab Hambali. Yaitu madhabnya Imam Ahmad rahmahullahu ta'ala. Beliau hidup di awal-awal abad ke-7 Hijriah. Beliau lahir di awal-awal abad ke-8 Hijriah, bukan ke-7. Karena beliau lahir di tahun 708 Hijriah. Berarti beliau hidup lahir awal-awal abad ke-8. Ya, setelah keluarnya abad ke-7. Abad ke-7. Beliau adalah dikatakan sebagai penutup Al-Qurra, penutup ahli nahwu. Bahkan sebagian ulama nahwu yang datang setelah beliau mengatakan beliau adalah anha min sibawai, lebih nahwu daripada Sibawai. Sibawai masya Allah, ya, terkenal dengan ilmu nahwunya. Bahkan sebagian ulama mengibaratkan si bawa itu dengan perkataannya penyair, idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Kalau si hadami sudah bilang, benarkan saja, karena sungguhnya ucapan pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh dia. Ini si bawai. Tapi dikatakan oleh para ulama ini Ibnu Hisham, dia adalah anha min si bawai. Lebih nahwu daripada apa? Si bawai. Lebih nahwu daripada si bawai. Karena luasnya ilmu beliau dan karangannya banyak. Karangannya terkait dengan ilmu bahasa sangat banyak. Ya? Di antara yang kita pelajari hasil daripada karangan beliau dari bahasa adalah yang kita baca sebelum buku ini, Al-Irab an Qawaid Al-Irab. Di antara kalangan beliau adalah Qatrun Nada, dan di antara kalangan beliau juga adalah Syarhu Qatrun Nada. Karena ini dua kitab, bukan satu kitab. Ini dua kitab, bukan satu kitab. Ini secara singkat terkait dengan penulis. Adapun buku yang kita pelajari yang beliau karang ini, Syarhu Qatrun Nada wa Balas Soda, ini adalah buku yang sangat penting dalam nahwu. Ya. Apalagi buku ini dari sisi uraian, masya Allah, isinya semua yang kita butuhkan, sebagaimana nanti beliau akan katakan, buku ini adalah syafiah. Cukup sebenarnya bagi orang-orang yang ingin hanya terbatas pada itu saja. Seorang ingin belajar ilmu bahasa nahwu, ingin terbatas, maka cukup Qatrun Nada, selesai. Walaupun dia tidak belajar sebenarnya Ibnu Aqil, tidak masalah. Maksudnya Alfiyah Ibnu Malik, tidak masalah. Ya, sudah cukup. Ya, hanya saja nanti kenapa kita belajar Alfiyah, itu karena kita mau ambil soroknya juga. Nahwu di Alfiyah sama dengan nahwu yang ada di Qatrun Nada. Semua bab nahwu ada di Alfiyah, ada di Qatrun Nada. Sudah ada semuanya. Hanya saja di Alfiyah ada tambahan sorok. Karena Alfiyah, Ibnu Malik rahimahullah ta'ala, karang Alfiyah 1000 bait terkait dengan nahwu dan sorok. 1000 bait syair terkait dengan nahwu dan sorok. Jadi sebenarnya kalau kita belajar sorok di buku lain, ya, dan nahwunya, maka cukup Qatrun Nada itu sudah. Karena di Qatrun Nada ini sudah ada semua yang diinginkan. Dan beliau sertakan dengan khilaf-khilafnya kalau ada perselisihan yang ada. Dan beliau kuatkan. Beliau kuatkan apa yang kuat dari pendapat ulama nahwu yang ada. Dan Qatrun Nada ini, dia walaupun ada buku yang semisal dengannya, demikian pula syarah Qatrun Nada banyak, tapi uraian Ibnu Hisham itu sangat indah. Kenapa? Karena kadang beliau dalam memaparkan masalah, beliau kadang pakai pertanyaan. Kemudian beliau jawab sendiri. Ini nanti sangat bagus dalam menguraikan. Nanti banyak yang kita dapat. Kemudian yang kedua, beliau dalam buku ini, Qatrun Nada ini, dia penjelasannya tidak berulang. Semua yang diinginkan, misalnya nanti ada pembahasan isim, semua terkait dengan isim, dia kasih selesai. Setelah itu pindah ke fi'il, pindah ke huruf, seperti itu. Jadi tidak ada pembahasan yang berulang. Tidak ada pembahasan yang berulang. Jadi ini adalah merupakan buku yang sangat bagus, yang menguraikan ilmu nahwu. Kita akan lihat nanti, ya, ketika kita membacanya. Dan ini buku kita hanya membaca Syarah Qatrun Nada. Kita tidak baca ta'liqnya. Dan kita tidak baca kesimpulan yang diberikan oleh para penta'liq di akhir lembaran setiap masalah. Ya, walaupun tidak seluruh cetakan ada seperti itu. Ya, tidak seluruh cetakan ada seperti itu. Terus kita hanya baca pokoknya semua yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Adapun judul yang diberikan oleh penta'liq, kita kadang baca, tapi nanti kita akan jelaskan. Ini bukan judul dari Ibnu Hisham. Masalahnya tidak semua cetakan sama. Kadang di cetakan ini, penta'liq ini judulnya dia kasih dengan nama lain, di cetakan lain-lain. Tergantung penta'liq. Jadi nanti kalau ada beda judul, berarti itu bukan judul dari Ibnu Hisham. Kalau di buku cetakan saya ini, memang dia bedakan nanti Ya, dibedakan nanti ini judul dari Ibnu Hisham atau judul dari si penta'liq untuk memudahkan kita membacanya. Ya, demikian pula dicetakan saya ini, ya, dicetakan Muassasah Risalah. Ini setiap akhir masalah pembahasan dia berikan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kita tidak baca karena ini bukan dari Ibnu Hisham. Ini bukan dari Ibnu Hisham. Kenapa juga kita tidak baca? Karena bagi yang pegang cetakan lain selain yang saya pegang, tidak ada. Tidak ada. Iya, makanya kita tidak baca. Kita hanya baca Syarh Qutb Nada, tulisannya siapa? Ibnu Hisham rahimallahu taala. Baik, itu secara singkat kita masuk pembahasan. Kita baca buku Syarh Qutb Nada yang dikarang oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala. Di cetakan saya ini lebih dalam, ya. Sudah halaman di dalam sekali baru dapat, karena memang di awal cetakan ada matannya Qutb Nada. Disertakan matannya Qutb Nada. Sementara kita langsung baca apa? Syarh Qutb Nada. Kita langsung di halaman 53. Kalau dicetakan saya, yang sama cetakan seperti saya ini di halaman 53. Karena sebelum 53 itu adalah matannya. Bukan Syarah Qutb Nada, tapi apa? Matan Qutb Nada dicetakan saya. Kalau cetakan lain, cetakan Antum Imron, langsung di halaman sebelumnya. Cetakan Imron di halaman 19. Siapa lagi punya cetakan yang lain? Antum? Yang ada Muqaddimatul Musannif. Halaman 3, ya. Berarti langsung. Alhamdulillah. Yang ada Muqaddimatul Musannif sudah alhamdulillahi rafi'id darajat itu. Sudah dapat semua? Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah. Itu bukan dari kalam Ibnu Hisham. Karena Ibnu Hisham rahimahullahu taala tidak memulai bukunya dengan basmalah, tapi belum memulai dengan hamdalah. Dan itu tidak masalah. Para ulama berjalan di atas dua thariqah, dua cara dalam mengarang buku. Ada yang memulai dengan basmalah, ada yang memulai dengan hamdalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, muqaddimatul musannif. Ini bukan dari Ibnu Hisham. Yang di dalam dua kurung ini, itu bukan dari Ibnu Hisham. Itu dari penta'liq. Antum ada semua ini? Semua cetakan? Semua cetakan ada tertulis muqaddimatul musannif? Tidak. Tidak semua cetakan? Iya, karena ini bukan dari Ibnu Hisham. Iya. Qala Syekh, ini juga bukan dari Ibnu Hisham. Iya, bukan dari Ibnu Hisham. Ibnu Hisham langsung alhamdulillahi rafi'id darajat, hanya situ. Tapi sebelumnya dikatakan oleh penta'liq, qala Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah Jamalul Mutasaddirin wa Tajul Qurra. Ini kadang tidak ada sebagian cetakan karena memang bukan dari perkataan siapa? Ibnu Hisham. Wa Tajul Qurra Tadhkiratu Abi Amr wa Sibawai wal Farra. Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah Abdullah Ibn Yusuf Ibn Abdullah Ibn Hisham Al-Ansari fasahallahu fi qabrih. Berkata al-Imam al-Alim al-Allamah Jamalul Mutasaddirin Tajul Qurra. Taj, apa artinya taj? Apa? Mahkotanya para qurra, para ahli bahasa. Tadhkiratu Abi Amr wa Sibawai, pengingatnya Abu Amr dan Sibawai. Itu kalau beliau, kalau kita melihat Ibnu Hisham, kita akan mengingat Abu Amr ahli bahasa dan Sibawai ahli bahasa. Wal Farra, semua ini ahli bahasa. Kita akan mengingat mereka. Jamaluddin, ini gelar beliau. Abu Muhammad Abdullah, nama beliau, kunianya Abu Muhammad, nama beliau Abdullah. Ibn Yusuf, bapak beliau. Bin Abdullah, kakek beliau. Ibn Hisham al-Ansari. Ya, jadi beliau terkenal dengan kakek buyutnya Ibnu Hisham, padahal belum bukan anaknya Hisham, itu sudah kakek buyutnya, ya ke atas. Iya, fasahallahu fi qabri, semoga Allah melapangkan kuburannya. Itu perkataan bukan dari Ibnu Hisham. Kemudian setelah itu baru ucapan beliau, alhamdulillahi rafi'id darajati liman khafadha li jalalihi wa fatihil barakati liman tasaba li syukrihi dhali syukri ifdalihi wassalatu wassalamu ala man maddat alaihi alfasahatu riwaquha wa syaddat bihi albalaghatu nitaquha almab'uthi bil ayatil bahirah wal hujaj المنزلي عليه قرآن عربي غير ذي إواج وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين شرف وكرم. Ini mukaddimah yang singkat ini disebutkan oleh para ulama balagoh sebagai baro'atu al-istiftah. Ini mukaddimah ini yang tadi yang dibaca. Dikenal dalam ilmu balaghah, ilmu tata bahasa, dia adalah baro'atu al-istiftah. Baro'atu al-istiftah artinya, di dalam mukaddimah itu terdapat isyarat apa isi bukunya. Di dalam pendahuluan itu terdapat isyarat apa isi buku nanti, apa pembahasannya. Dia isyaratkan secara halus. Iya, isi bukunya. Lihat, kita lihat. Alhamdulillah, rafi' aini. Segala puji bagi Allah, rafi' dari kata rafa'. Berarti nanti di dalam buku ada pembahasan apa? Rafa'. Ada pembahasan rafa'. Rafi'id darajat, ia mengangkat derajat. Tapi kita terjemahkan seperti itu. Hanya saja ini namanya baro'atu al-istiftah. Terdapat isyarat terhadap apa nanti pembahasannya. Dia nanti membahas rafa', seputar rafa'. Ya, isim di rafa', fi'il di rafa'. Iya. Liman khafadha, liman khafadha. Lihat itu. Pembahasan khafad. Terhadap siapa akan mengangkat derajat? Liman terhadap siapa yang in khafadha, yang merendah. Karena khafad artinya apa? Lawan dari atas, di bawah. Kasro. Liman khafadha li jalali, bagi orang merendah terhadap keagungannya. Wa fatihil barokat, fatih, fathah. Iya, alamat irob beralamatkan apa? Fathah. Nanti dijelaskan di dalam. Fatihil barokat, ia membuka berkah. Liman tasoba, bagi orang yang selalu intasoba nasob. Nasob itu artinya istiqomah, selalu. Tapi terdapat isyarat bahwa nanti ada pembahasan apa? Nasob. Iya, liman tasoba, terhadap siapa yang selalu istiqomah, lisyukri ifdolihi, untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, keutamaan yang diberikan oleh Allah. Wassalatu wassalam, salawat dan salam ala man maddat alaihil fasoha, terhadap orang yang telah diberikan kepadanya kefasihan, riwaqoha, dalam ucapannya. Wa syaddat bihi al-balaghah, dan yang menutup, maksudnya yang cukup dengannya, al-balaghah, keindahan, nitaquha, nitaquha, dalam ucapannya. Nitaq, nutup, sama dengan riwa, dalam ucapannya. Al-mab'uthi bil ayatil bahirah, yang diutus dengan ayat-ayat yang nampak. Wal hujjah, dan hujjah-hujjah. Al munazzali alaihi Quran, yang diturunkan kepadanya Al Quran Arabi, yang berbahasa Arab. Yang berbahasa Arab. Kata Arabi ini juga, ini juga menunjukkan bahwa kita pelajari ini nanti adalah bahasa Arab. Ghairu dhi'i waj, yang tidak memiliki kebengkok. Karena Al Quran adalah Al Quran lurus. Wa ala alihil hadin, dan salawat dan salam juga atas keluarganya yang al-hadin, yang mendapatkan petunjuk. wa ashabihi dan para sahabatnya. Alladzina syaduddin, yang telah menyebarkan dan membawa agama ini. Syarrafa wa karram, semoga Allah memuliakannya. Syarrafa dan karram sama maknanya. Selesai mukaddimah singkat. Wa ba'du, setelah itu beliau berpindah dari mukaddimah, kemudian berpindah ke maksud tulisan yang beliau tulis. Wa ba'du dikenal dengan intiqal, berpindah dari satu uslub ke uslub yang lain. Ada setelah itu, maksudnya setelah mukaddimah itu. Fahadihi nukatun harartuha ala muqaddimati al-musammati biqatrin nada wa ballas soda rafiatun lihijabiha kasifatun liniqabiha mukammilatun lisyawahidiha mutammimatun lifawaidiha kafiatun liman iktasara alaiha wafiatun bibugiyati man janaha min tullabi ilmil arabiyati ilaiha. Masya Allah. Ini adalah nukat. Nukat itu adalah faedah-faedah yang berharga. Faedah-faedah yang sangat penting diketahui. Itu artinya nukat. Banyak faedah, tapi ada faedah yang tidak penting, ada faedah yang penting. Ini adalah nukat. Faedah-faedah. Harartuha, saya jelaskan dia. Ala mukaddimati, atas mukaddimaku. Maksudnya, buku yang saya tulis secara ringkas. Karena setiap buku yang ditulis secara ringkas, itu dinamakan mukaddimah, pendahuluan. Iya. Ini adalah faedah yang saya jelaskan terhadap mukaddimahku, yang saya beri nama dengan qatrun nada wa balas soda. Ini matannya. Ini matannya. Jadi ini syarah berarti. Rafi'atun lihijabiha. Mengangkat penutupnya. Artinya hal-hal yang kita tidak bisa pahami dalam qatrun nada, setelah beliau jelaskan, ternyata baru kita paham. Iya, sebagaimana nanti kita akan dapatkan bagaimana beliau jelaskan apa yang dimaksudkan oleh beliau di matan. Kasifatun likon liniqabiha, menyingkap niqabnya. Niqab itu penutupnya. Menyingkap penutupnya. Hal-hal yang tertutup di dalam qatrun nada. Mukammilatun lisyawahidiha, menyempurnakan syawahidnya, pendukung-pendukungnya. Karena dalam matan sedikit saja syawahidnya. Syair yang beliau jadikan sebagai contoh. Di syarah beliau sebutkan semuanya. Mutammimatun lifawaidiha, untuk menyempurnakan faedahnya. Untuk menyempurnakan faedahnya. Kafiatun, itu cukup. Liman iktasara alaiha, bagi orang yang terbatas padanya. Maksudnya hanya membataskan diri terhadap buku qatrun nada. Wafiatun bibugyati, dan akan mencukupi bugyah, kebutuhannya. Man janaha min tullabil ilmil arabiyyah ilaiha, kebutuhan orang-orang yang ingin, ya, yang condong dari para penuntut ilmu arabiyyah kepadanya. Kemudian wallahul mas'ulu ayyam fa'abiha kama naf'abi asliha, dan hanya kepada Allah yang dimintai untuk memberikan manfaat dengannya sebagaimana Allah memberikan manfaat pada asalnya. Asal di sini maksudnya qatrun nada, karena qatrun nada setelah dikarang oleh Ibnu Hisham rahimahullah taala menyebar luas dan banyak yang mengajarkannya, mensyarahnya. Paham? Berarti banyak manfaatnya. Maka belum mensyarah dengan harapan semoga syarah qatrun nada ini bermanfaat sebagaimana bermanfaat asalnya, matannya. Wa ayyudallila lana turuqul khairat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita jalan-jalan kebaikan, wasubulha, dan jalan-jalannya. Sama ya, turuq subul sama saja. Innahu jawadun karim, sungguh dia Allah Maha dermawan lagi Maha mulia. Ra'ufun rahim, maha santun lagi maha penyayang. Wa ma taufiki illa billah, dan tidak ada taufikku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya saya bertawakal. Wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya saya bertobat kembali. Ini mukaddimah yang beliau bawakan. Kemudian kita lanjut. Ta'rifful kalimah. Kalau ada garisnya dua kolom begini, itu bukan judul dari Ibnu Hisham. Itu ciri-cirinya. Ya, kalau ada di judul, kemudian ada seperti ini. Ini bukan dari judul dari siapa? Ibnu Hisham. Tapi kalau judul langsung tanpa ada garis ini, oh berarti itu judulnya siapa? Ibnu Hisham. Dipahami ya? Berarti tidak perlu protes kalau ada perbedaan judul. Karena ini bukan dari Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Ta'riful kalimah. Ibnu Hisham tidak kasih judul. Karena boleh langsung katakan, al-kalimatu qaulun mufrad. Nah, sebelum kita masuk shot, al-kalimatu qaulun mufrad. Shot, kalau ada shot, maksudnya aslun. Kalau ada huruf shot, maksudnya apa? Aslun. Aslun artinya matan. Kotur nada. Kemudian di bawahnya ada shin. Shin ini ringkasan dari syarh. Ringkasan dari kata apa? Syarhun. Berarti itu adalah syarahnya. Ya, jadi kalau ada shot, berarti itu matannya. Kalau dicetakan saya, alhamdulillah dikasih tinta merah. Ya, kalau dicetakan lain, masalahnya tidak ada tinta merah. Jadi yang membedakan yang matan dengan syarah adalah huruf shot atau huruf apa? Shin. Itu saja. Iya, itu yang membedakan. Jadi kalau ada shot, tidak perlu lagi nanti dikasih tahu. Itu adalah mata. Kalau ada shin, berarti itu adalah apa? Syarah. Kata beliau rahmallahu ta'ala, al-kalimatu qawlun mufradun. Masya Allah. Langsung beliau masuk. Al-kalimah, kalau diterjemahkan, kata. Qawlun mufrad. Itu adalah qawl, ucapan yang punya makna. Tapi mufrad hanya satu. Hanya satu. Beliau akan jelaskan sebentar. Kenapa beliau bilang qawlun, bukan lafdun. Bukan apa? Lafdun. Akan dijelaskan di syarah. Alasannya kenapa dipilih kata itu, akan dijelaskan semuanya. Jelas al-kalimah itu qawlun mufrad. Al-kalimah adalah ucapan yang berisi satu kata. Syarah. Tutlaqul kalimatu bil lughah alal jumalil mufidah. Masya Allah. Kaqawli ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha isyaratan ila qawlihi rabbir ji'uni la'alli a'malu solihan fima taruktu. Beliau jelaskan dulu al-kalimah lughatan, secara bahasa. Ini kebiasaan dari para ulama. Karena rata-rata mereka menjelaskan dulu lughah, baru istilah. Karena untuk memahami istilah, itu butuh sedikit dari penyetuhan kita terhadap apa? Makna secara bahasa. Walaupun kadang tidak ada hubungannya, beda. Cuma memahami arti sebuah kata secara bahasa itu penting. Walaupun nanti secara istilah beda maknanya. Beda maknanya. Belum jelaskan dulu secara bahasa. Tutlaqul kalimatu fi lughah al-kalimah. Digunakan secara bahasa alal jumlil mufidah, di atas jumlah yang sempurna. Maksudnya kadang dia digunakan sebagai kalam mufid yang tersusun dari dua kata atau lebih. Kadang seperti itu. Iya, makna daripada al-kalimah jumlil mufid kadang digunakan untuk kalam. Ya, misalnya kita katakan ya Zaidun, koma Zaidun. Ini kadang dikatakan al-kalimah secara bahasa. Al-kalimah secara apa? Bahasa. Padahal secara istilah bukan kalimah. Dia adalah kalam. Dia adalah apa? Kalam. Tapi kadang, ini kan kata penulis. Tutlaqul kalimatu fil lughah. Kalimah digunakan secara bahasa alal jumalil mufid. Atas jumlah yang sempurna. Tahu jumlah yang sempurna? Mubtada ada khabarnya, fi'il ada fa'il. Iya. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala. Kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguhnya dia itu adalah kalimah yang dia ucapkan. Padahal kalau kita terjemahkan ini, kata, satu kata yang dia ucapkan. Tapi secara bahasa kalimah di sini maksudnya kalimat yang sempurna. Kenapa? Isyaratan ila qaulihi. Karena ini adalah isyarat firman Allah ini. Kalla innaha kalimatun. Kata kalimah ini isyarat terhadap ucapan firman Allah sebelumnya. Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Lihat ini. Kalau kita lihat ini, kalimat atau kalam ini, Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Kalimat atau kalam ini, kalau secara istilah, kalam, kan begitu, karena panjang. Tapi secara bahasa, dia dikatakan juga apa? Kalimat. Karena Allah katakan, ini ucapan yang panjang ini. Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Allah katakan, kalimat. Ini maksudnya secara apa? Bahasa. Secara bahasa. Jadi ini penggunaannya. Wa fil istilah. Dan secara istilah, alal qawlil mufradi. Dia ada atas digunakan di atas qaul al mufrad. Beliau akan jelaskan apa itu qaul, apa itu mufrad. Iya. Wal muradu bil qaul, yang diinginkan dengan kata qaul, al-lafdu dal ala ma'na. Jadi al qaul itu adalah lafaz yang menunjukkan atas makna. Secara singkatnya dia adalah lafaz yang punya makna, itulah qaul. Kalau dia bilang qala, oh ada maknanya. Iya, karena qaul itu tidak digunakan kecuali pada kata yang punya makna. Iya, tidak digunakan kecuali pada kata yang punya makna. Iya. Karojulin wa farosin. Contoh, seperti rojul, fahros. Ini qaul atau bukan? Qaul atau bukan ini? Qaul. Cara mengetahui dia qaul, karena dia punya apa? Makna. Paham ini? Wal muradu bil lafad. Sementara yang diinginkan dengan lafad, karena pengertian qaul tadi, lafdu dal ala makna. Apa itu lafad? Ya, lafad as-sautun mustamilu. Ini sudah dijelaskan di Tufan. Di awal-awal kita belajar. Al-muradu bil lafad. Yang diinginkan dengan lafad as-sautun mustamilu. Dia adalah suara yang mencakup ala ba'di al-huruf, atas sebagian huruf. Sawa'un dalla ala makna, sama saja apakah dia menunjukkan atas makna, am lam yadul, atau tidak menunjukkan. Ada itu dicetakan lain, ada yang hilang, ada semua cetakan, am lam yadul, ada semua, tidak ada yang tidak ada, alhamdulillah. Am lam yadul, atau tidak menunjukkan, maksudnya tidak menunjukkan alal makna. Kadaiz, tadi contoh menunjukkan atas makna seperti Zaid. Apa maknanya Zaid? Iya, orang yang bernama Zaid. Atau tidak menunjukkan atas makna. Kadaiz, apa artinya daiz? Ya, daiz ini maklubu Zaidi. Daiz ini dibalik dari kata Zaid. Kan Zaid, kalau dibalik menjadi daiz. Panen, ini adalah maklub. Dibalik dari kata apa? Zaid. Apa ada maknanya atau tidak? Daiz, tidak ada. Ini menunjukkan sama kita kalau lafaz itu bisa punya makna, bisa juga apa? Bisa yang punya makna, bisa juga apa? Yang tidak punya makna. Waqad tabayyana, maka dengan penjelasan ini, qad tabayyana, telah jelas, anna kulla qawlin lafdun wala yanqis. Berarti jelas dengan perkataan tadi itu, penjelasan tadi itu, bahwa setiap qaul lafaz, tapi tidak sebaliknya. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat, ya, kenapa? Kalau dia qaul, berarti lahu makna. Paham ini? Tapi kalau dia lafaz, dia ada yang lahu makna, ya, ada yang lahu makna dan ada yang laisa lahu makna. Dipahami ini? Karena kalau bilang ini lafaz, ya semua orang berucap, semua ucapan itu namanya apa? Lafaz. Ada artinya atau tidak? Tapi kalau bilang qaul, berarti pasti punya arti. Makanya kata beliau, setiap qaul pasti lafaz. Kan dia ucapkan. Paham? Tapi tidak setiap lafaz adalah qaul. Karena bisa saja ini lafaz punya makna, bisa saja apa? Tidak. Paham enggak ini? Paham ucapan Ibnu Hisham? Jelas berarti ini? Jelas ya? Iya. Jadi ini pembahasan. Kemudian kata beliau, wal muradu bil mufrad. Nanti ada masalah, ada pertanyaan beliau nanti yang akan beliau tanyakan kepada kita. Wal muradu bil mufrad. Yang diinginkan dengan mufrad. Karena beliau tadi bilang bahwa al-kalimah adalah apa? Qaulun mufrad. Beliau baru jelaskan siapa? Qaul. Masih ada siapa? Mufrad. Wal muradu bil mufrad. Yang diinginkan dengan mufrad. Karena mufrad ini banyak. Ada mufrad dalam bab al-kalimah. Ada mufrad dalam bab mubtada khobar. Ada mufrad dalam bab i'rab. Ada mufrad dalam bab mubtada khobar. Ada mufrad dalam bab isim la, nafilil jins. Ada mufrad dalam bab munada. Banyak itu mufrad. Harus untuk pahami satu-satu. Apa maksudnya mufrad di sini? Di bab al-kalimah. Ini namanya mufrad dalam bab apa? Al-kalimah. Karena tidak semua, tidak sama nanti. Iya. Yeah. Wal muradu bil mufrad. Yang diinginkan dengan mufrad. Maksudnya di sini, di bab kalimah. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na. Pengertian agak rumit sedikit, tapi ini sebenarnya mudah. Yang diinginkan dengan mufrad adalah ma la yadullu juz'uhu. Kita artikan dulu juz'uhunya. Apa yang bagiannya la yadul tidak menunjukkan ala juz'i makna, atas bagian maknanya, atas sebagian maknanya. Misalnya begini, lihat ya, zaidun, apa maknanya ini zaidun? Atau jangan zaidun, kita contohkan rojulun. Misalnya rojulun, apa maknanya rojulun? Seorang lelaki dewasa. Ini rajulun mufrad enggak? Mufrad atau bukan? Mufrad. Cirinya apa? Lihat. Sebagian dari kata ini tidak menunjukkan atas sebagian maknanya. Artinya, ini ra, apakah menunjukkan atas rajul? Makna laki-laki dewasa. Ini kan rajulun terdiri dari tiga bagian. Ada ra, ada jim, ada lam. Bagian daripada kata ini tidak menunjukkan atas sebagian maknanya. Beda kalau kalam. Ini bedanya nanti dengan siapa? Kalam. Kalau kalam, sebagian dari katanya menunjukkan sebagian maknanya. Contoh bedanya. Ja'a rojul. Ja'a rojul. Apa maknanya ini? Ja'a rojul. Seorang lelaki dewasa telah datang. Sebagian dari kata ini, itu menunjukkan sebagian maknanya. Karena ini terdiri dari berapa kata? Dua kata. Ada ja'a, ada rojulun. Ja'a telah datang, rojulun laki-laki dewasa. Sebagiannya menunjukkan atas sebagian maknanya. Beda kalau kalimah. Kalau kalimah itu mufrad, artinya sebagian yang ada dalam kata itu tidak menunjukkan atas sebagian apa? Maknanya. Paham ini? Paham kan? Alhamdulillah. Wadhalikanah, beliau contohkan. Kalau antum sudah paham di papan muda ini. Wadhalikanah, demikian itu contoh. Seperti zaidun. Fa inna ajza'u, sungguhnya bagian-bagiannya. Ya zai, zaidun punya bagian. Berapa bagiannya itu? Kalau dipotong-potong, ada berapa? Tiga. Wahya zai, ada zai. Walya, ada ya. Wadal, ada dal. Ida ufrida syai'un minha. Kalau disendirikan sesuatu darinya, maksudnya ya-nya dipisah, zai-nya dipisah, dal-nya dipisah. Paham? La yadullu ala syai'in mimma yadullu huwa alaih. Tidak menunjukkan atas sesuatu dari apa yang ditunjukkan oleh dia padanya. Maksudnya tidak menunjukkan zaid. Paham ini? Jelas ya? Tidak menunjukkan atas apa yang ditunjukkan oleh dia atasnya. Dia di sini kembali ke zaid. Nah, itu apa yang ditunjukkan oleh zaid, ya, dal. Tidak mampu menunjukkan apa ditunjukkan oleh Zaid. Paham ya? Dikhilafi qaulika, berbeda dengan ucapan antum. Gulamu Zaidin. Berapa bagiannya ini? Berapa bagiannya? Dua. Fa inna kullan min juz'ai. Sungguh setiap dari dua bagian itu. Juz'ai, asalnya juz'aini. Isim mutsana cuma hilang nunnya karena ada idhofah dengan ha. Sungguh setiap dari dua bagiannya itu, makanya kita terjemahkan dua. Wahuma, dan keduanya adalah al-gulam wa zaid. Itu kata gulam dan zaid dalun ala juz'i makna, menunjukkan atas sebagian maknanya. Karena gulam punya makna, zaid punya makna. Fahada yusama murakkaban la mufrada. Ini dinamakan dengan murakkab kalam, karena kalam itu murakkab. Lafdun murakkabun mufidun bilwad'i. Ini namanya murakkab, bukan apa? La mufrada, bukan mufrad. Dipahami ini? Pak Muhammad, alhamdulillah kita cukupkan situ. Sabar, awal-awal pasti lama karena kita butuh penyesuaian dengan ucapan kalimat yang dihisap.